Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan serial kajian yang berisi tentang nasihat-nasihat ataupun pesan-pesan yang insyaallah dapat menggugah jiwa kita, yang kami ambil dari kitab Saydul Khatir karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang apa akibatnya. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bertindak, ketika kita memutuskan sebuah langkah yang keputusan tersebut didasari karena kita, karena pengetahuan kita ataupun ilmu kita, bahwa kita tahu apa akibat dari tindakan yang kita lakukan, apa akibat daripada keputusan yang akan kita sampaikan ataupun kita pilih, maka hal tersebut akan menjadikan kita lebih dewasa dalam memilih keputusan, akan lebih matang dalam menentukan sikap dan perbuatan. Seperti misalnya seorang yang kenapa dia tetap pada prinsipnya bahwasanya dia mengatakan khamr itu terlarang. Khamr itu adalah benda yang diharamkan. Di dalam Islam maupun di dalam dunia kesehatan. Dia akan bersikukuh, berpegang teguh kepada prinsipnya tersebut karena dia mengetahui akibat dari minum khamr ataupun minuman keras itu dapat menjadi sumber kerusakan, ya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa ummul khaba'ith, khamr itu adalah ibunya atau induknya segala tindakan keji. Pembunuhan bisa berawal dari minuman keras, perampokan bisa berawal dari minuman keras, gitu. Tindakan aniaya berawal dari minuman keras. Banyak kejahatan yang muncul dari benda ini, dan itu terbukti. Ya, belum lagi kerusakan yang ada pada diri peminumnya, berupa kerusakan akal, hilangnya akalnya, ya, kerusakan akalnya, ya. Nah, ketika dia mengetahui hal ini, dia mengetahui dengan ilmunya apa akibat dari benda tersebut, yaitu minuman keras, ya, maka dia akan berpegang teguh pada prinsipnya bahwa ini adalah terlarang. Apapun itu iming-imingnya, ya, apapun itu iming-imingnya, entah itu investasi, entah itu pemasukan pajak dan lain sebagainya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah kita telah meralat keputusannya yang sebelumnya membolehkan investasi miras, kemudian alhamdulillah dengan taufik dari Allah dan juga dengan nasihat para ulama, nasihat para ormas-ormas Islam kepada beliau, MUI, Muhammadiyah dan lain sebagainya, beliau mau merubah keputusan tersebut ataupun membatalkan keputusan tersebut. Sehingga kejadian ini hendaklah menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita, agar mereka senantiasa berada di atas jalan yang benar, di dalam mengemban amanah, mengemban tanggung jawab mengurusi lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia ini. Jadi dengan kita mengetahui apa akibat dari apa yang kita lakukan, maka kita akan lebih matang dalam bertindak. Kita akan lebih matang di dalam bersikap. Ya. Jika seorang itu tahu apa akibat dari tindakan yang dia kerjakan, tapi kemudian dia mengkhianati apa yang dia ketahui, maka yang seperti ini, dia telah mendustakan dirinya. Dia telah mendustakan ilmu yang ada padanya, sehingga ilmu tidak bisa menguntungkan dia. Kenapa tidak menguntungkan dia? Ya, karena ilmu ketika hendak mengerim dia dari sebuah tindakan yang merugikan dirinya, dia tidak pedulikan. Sementara ilmu itu, kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu lil amal. Ilmu itu selalu memanggil kita untuk diamalkan. Ayo diamalkan, ayo diamalkan. Seandainya ilmu itu bisa bicara, seandainya ilmu itu berwujud, ilmu itu berwujud sosok itu, berwujud manusia, maka ilmu itu akan senantiasa memanggil kita. Ayo dong diamalkan, diamalkan dengan penuh harap. Ya, ilmu itu minta diamalkan, diamalkan, diamalkan. Kemudian kata Ali, jika kita abaikan, ya irtahala, ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan pergi dari diri kita. Jika seorang sudah tahu apa ujung dari tindakan yang dilakukan, kemudian dia tidak pedulikan hal tersebut, dia bersikap sombong dan acuh terhadap bisikan-bisikan ilmu yang ada di dalam jiwanya, maka ilmu akan pergi darinya, dan ilmu tidak akan lagi menguntungkannya. Bahkan ilmu akan menjadi musuhnya. Ilmu akan menjadi musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an itu bisa menjadi penolongmu atau bisa juga menjadi musuhmu. Bisa menjadi bumerang untukmu. Ya. Kapan ini terjadi? Ketika kita tidak peduli dengan ilmu kita. Kita tidak mengamalkan ilmu kita. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Man 'ayana bi'aini basiratihi tanahiyal umura fi bidayatiha. Nala khairaha wa naja min syarriha." Siapa yang melihat perkara, melihat suatu permasalahan itu dengan basirah, dengan ilmu, maka dia akan dapat menentukan keputusan yang matang. Dia akan dapat memilih keputusan yang hikmah, yang bijak, ya. Di awal. Nala khairaha, dia akan mendapatkan kebaikannya, kebaikan dari keputusan tersebut. Wa naja min syarriha, dan dia akan terselamatkan dari kesalahan, keburukan daripada tingkah lakunya. Ya. Jadi seorang muslim itu dia prinsipnya adalah berpikir sebelum berbicara dan juga bertindak. Bukan mencoba-coba kemudian padahal dia tahu bahwasanya tindakannya tidak di atas ilmu. Tindakannya tidak di atas ilmu, lalu kemudian dia setelah mendapatkan akibat yang buruk baru kemudian sadar. Walaupun itu di antara proses seorang itu berubah, ya. Tapi orang yang bijaksana tidak seperti itu cara dia berubah. Dia percaya terhadap ilmu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ilmu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang tidak ada satupun jalan ke surga kecuali sudah diterangkan oleh Allah, tidak ada jalan ke neraka kecuali sudah dihindarkan, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mencoba lalu kemudian salah baru kapok, tidak, ya. Ya alhamdulillah kalau itu terjadi di dunia, kita melakukan sebuah dosa, kesalahan, lalu kemudian Allah turunkan hukuman. Kemudian kita sadar. Alhamdulillah jika itu terjadi di dunia. Walaupun sebenarnya itu cara yang ada yang lebih cantik dari itu. Yaitu kita tanpa perlu mencoba salah, kita tidak perlu mencoba salah, kita cukup mengambil pelajaran di kesalahan orang. Kan di dalam Al-Quran kan banyak disebutkan tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah orang-orang yang durhaka gitu. Dan kita juga bisa belajar di orang sekitar kita, orang-orang yang salah. Ya, itu lebih cantik yang seperti itu, tanpa harus kita yang salah gitu. Lebih cantik kenapa? Ya karena itu tidak memboroskan umur kita. Tidak memboroskan umur kita. Kita bisa isi umur kita dengan hal yang lebih produktif, mendatangkan pahala tanpa harus mencoba salah yang tidak mendatangkan, yang sebenarnya ya kurang produktif. Nah, seandainya ini terjadi misalnya, seorang itu berubah setelah dia mencoba salah. Jika itu terjadi di dunia, alhamdulillah, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi mengatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum. Jika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan uji. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Segerakan hukumannya di dunia. Itu ciri orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika dia berbuat dosa, maka ada hal yang tidak, ada saja hukuman yang dia dapatkan. Ya. Dan hukuman yang paling lembut dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukuman yang berkaitan dengan dunia. Ketika dia berbuat dosa misalnya, habis itu ternyata copetan, hilang dompetnya, ya. Ini hukuman yang sangat lembut. Ketika dia berbuat dosa, lalu kemudian rantai motornya lepas misalnya. Ketika dia berbuat dosa misalnya daerahnya kena banjir. Dia berbuat dosa misalnya tanah longsor. Dia berbuat dosa misalnya kemudian ada gempa, rumahnya hancur, harta bendanya habis. Berbuat dosa, hatinya gelisah, sedih, galau. Ini sering terjadi. Sedih, galau, sesak. Ya, sehingga tidak semangat menjalani aktivitas ketika itu karena dihantui rasa gelisah. Ada apa ini gitu. Nah, hukuman Allah terhadap dosa yang kita lakukan berkait, jika hukuman itu tentang dunia, hukuman tersebut, maka sejatinya itu hukuman yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat lembut. Itu benar-benar hukuman yang menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hukuman dosa itu menyangkut agama, maka itu hukuman yang sangat mengerikan. Ya, bukan lagi ekspresi cinta Allah. Itu bisa menjadi ekspresinya murka Allah. Ya. Kalau sudah menyangkut agama, sudah menyentuh agama, hukumannya itu merusak agamanya. Nah, ini bisa menjadi, ini hukuman yang sangat kasar, yang sangat mengerikan. Seorang berbuat dosa, ya, kemudian dengan dosanya tersebut tidak kemudian membimbing dia, menyadarkan dia untuk salah gitu, menyadarkan dia bahwa dia salah, kemudian bertobat, akhirnya bertumpuk-tumpuk dosa, menjadi gelaplah hatinya, sehingga nasihat-nasihat kebaikan Al-Quran dan Sunnah, pesan-pesan Allah, pesan-pesan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa masuk ke dalam relung hati, ya. Cahaya ilmu tidak bisa lagi menyinari hatinya karena hati sudah terlalu gelap dengan kegelapan dosa. Nah, yang seperti ini hukuman yang seperti ini, hukuman yang paling mengerikan. Ketika dosa kita menjadikan kita tidak lagi cinta dengan Al-Qur'an, ya toh? Ketika dosa kita menjadikan kita tidak lagi cinta dengan la ilaha illallah, dengan tauhid. Nauzubillah. Ketika dosa kita menjadikan kita tidak lagi cinta dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru kita mencintai hal-hal yang bid'ah, justru kita memerangi sunnah, justru kita membela perkara yang bid'ah. Nah ini auzubillah, ini malapetaka, ini bukan rahmat. Maka berhati-hati. Karena kerusakan agama yang ada pada diri seorang itu sebabnya adalah diri mereka sendiri. Ya ta? Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydik aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan itu karena disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Dan dosa itu adalah kerusakan yang paling besar ada di alam ini. Adalah dosa. Kalau kita bayangkan kan kerusakan itu bencana alam, gunung meletus. Kalau hukumannya baru berupa berupa tersebut itu nikmat sebenarnya. Kita bisa sadar ya, asalkan di dalam hati kita itu, dalam diri kita itu masih ada agama, masih ada iman ya. Adanya hukum itu bisa menyadarkan kita terhadap dosa-dosa kita. Adanya musibah-musibah itu bisa menjadi pemacu kita untuk bersabar gitu. Untuk ridho dengan takdir Allah. Itu semua jadi amal soleh semua itu. Ya kalaupun dianggap kerugian, hanya kerugian materi. Materi masih bisa dicari. Kalau orang sudah hilang agama, iman, nah itu na'udzubillah itu. Hal yang paling berharga yang dia miliki dalam hidupnya hilang. Na'udzubillah. Kemudian Mujazi mengatakan, "Man lam yarul awaqiba ghalaba 'alaihi al-his." Siapa yang tidak memandang apa akibat dari tindakan, dari perbuatannya sebelum dia berbuat, ya toh, maka dia akan dikalahkan oleh perasaannya. Fa'ada 'alaihi bil alam ma talaba minhu as-salamah. Yang dia dapatkan adalah kesedihan padahal yang dia cari keselamatan. Yang dia dapatkan adalah musibah, padahal yang dia cari adalah keselamatan. Wabayanu hadza fil mustaqbal yatabayyanu bidzikril madi. Penjelasan kita memikirkan hal masa depan sebelum kita bertindak itu akan semakin jelas ketika kita mengingat masa lalu. Coba kita buka sejarah, coba kita ingat-ingat kehidupan kita di masa lalu. Ibnu Jauzi mengajak kita untuk memutar balik, ya, melihat kehidupan kita di masa lalu. Wa huwa annaka la takhlu an takuna 'asaita Allah fi 'umrika aw ata'tahu. Ya. Tidaklah Anda melihat masa lalu Anda kemudian coba dilihat maksiat yang Anda lakukan kepada Allah serta ketaatan yang Anda lakukan untuk Allah. Fa inna ladzatu ma'siyatik, maka di manakah ladzatnya maksiat yang Anda lakukan. Fa aina ta'bu ta'atik, dan di mana kiranya kelelahan yang Anda rasakan dari amal soleh yang Anda lakukan. Hayhat, mustahil, rahala kullu bima fi, semua itu telah pergi. Ya, jadi kalau kita sekarang nih dalam kondisi down, iman kita down, na'udzubillah, sedang futur gitu kan, mau beramal soleh kemudian tidak semangat gitu, hampir dikalahkan oleh apa, nafsu ammarah bisu, ya, hawa nafsu yang merintahkan kepada keburukan. Coba kita lihat masa lalu kita, dari sekian puluh tahun kita hidup di dunia ini, coba dicek. Kita pasti pernah melakukan maksiat dan pernah juga melakukan amal soleh, ketaatan. Kemudian coba direnungkan, dihayati saat ini, masihkah tersisa dari kelezatan maksiat yang kita lakukan? Ya. Kemudian masihkah tersisa dari capeknya taat yang kita kerjakan? Ya. Yang ada adalah dari efek maksiat itu, yang ada adalah penyesalan saat ini. Ketika itu kita menikmati maksiat. Begitu sudah bertambah waktu, bertambah umur, kita mengingat kembali maksiat yang kita lakukan, apakah kita hahaha happy hati kita? Tidak. Penyesalan yang ada. Tidak tersisa sedikit pun dari kelezatan maksiat yang kita lakukan. Dan coba kita lihat bagaimana capeknya kita berbuat kebaikan untuk agama ini. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai ada yang sampai ada yang kehujanan ketika datang ke tempat majelis ilmu, ya. Sampai ada yang mungkin kehabisan bensin di jalan ketika sedang mau datang kajian, atau sampai dia harus melawan kantuknya ketika dia harus ketika bangun malam untuk sholat malam, gitu kan. Laparnya yang dia tahan karena dia puasa karena Allah SWT, dan segala capek yang kita rasakan karena kita melakukan ketakwaan kepada Allah. Apakah masih ada yang tersisa dari capek tersebut saat ini? Tidak ada, yang ada kenangan manis. Capek tersebut, pahitnya capek itu ketika kita melakukan ketaatan, itu semua saat ini menjadi kenangan manis. Betapa indahnya hari-hari itu. Betapa indahnya hari-hari itu. Ya. Ini kiat yang diberikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah agar kita itu senantiasa terpupuk iman kita itu. Senantiasa semangat untuk melakukan kebaikan. Ya. Wa uziduka fi hadza bayanan. Aku tambahkan untukmu penjelasan. Matsil sa'atul maut. Contoh saja atau contohnya saja adalah ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut. Wangdur ila mararatil hasarat ala tafrid. Bayangkan ketika kita sedang sakaratul maut, lalu kita teringat keteledoran kita dalam menjalankan kewajiban. Keteledoran kita dalam menyikapi larangan-larangan Allah, sehingga kita menterjang larangan Allah. Ketika kita sedang sakaratul maut, kita teringat itu semua. Ya. Wala aqulu kaifa taghlibu halawata ladzat. Aku tidak katakan ketika dalam kondisi seperti itu kemudian kita masih mengingat lezatnya maksiat. Ya. Lah kita ketika kita sadar saja mengingat dosa kita, kita mengingat maksiat yang kita lakukan di waktu yang sudah berlalu, itu menyesal, apalagi ketika kita sedang sakaratul maut gitu. Tidak tersisa sedikit pun kelezatan maksiat itu kita ingat. Ya, kita rasakan kembali, tidak. Yang ada adalah penyesalan yang sangat. Ya. Ketika sakaratul maut, maka kita berupaya agar sakaratul maut kita adalah hal yang paling indah dalam hidup kita. Karena kita berada di ujung dunia ketika itu. Tinggal menit-menit ataupun detik-detik yang memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini. Yang memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Maka kita berupaya untuk mengukir penutup hidup yang terbaik. Kita berupaya kondisi kita sakaratul maut adalah kondisi kita yang paling bahagia dalam kehidupan ini. Tentu tidak mudah para pemirsa, para pendengar radio muslim untuk bisa mengupayakan itu. Tidak cukup dengan angan-angan saja. Untuk memperjuangkan itu, perjuangannya seumur hidup. Karena seorang mendapatkan kebahagiaan ketika sakaratul maut, itu tergantung bagaimana perjuangan dia ketika masih hidup dalam istiqomah di atas jalan Allah. Ya. Itu tidak cukup hanya dengan keinginan ataupun harapan. Tapi harus ada ikhtiar, perjuangan agar kita bisa menutup dengan kehidupan yang baik. Dan penutup hidup yang terbaik, yang paling bahagia adalah ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika kita sedang terbaring di samping anak kita, istri kita, mereka semua membimbing kita la ilaha illallah, kemudian dengan mudah ya lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu kondisi yang paling bahagia dalam hidup kita. Kita bisa menutup kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Itu syarat, itu tanda seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak akan pernah tersentuh oleh kesedihan sedikit pun setelah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya ketika di dunia adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dapat jaminan dari Nabi SAW. Dia pasti masuk surga, masya Allah. Ya. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan, "Atura kama 'alimta annal amra bi'awaqibihi." Bukankah telah aku jelaskan kepada Anda bahwasannya perkara itu tergantung ujungnya ataupun tergantung akhirnya. Ya. Faraqibul awaqib taslam. Maka sebelum Anda bertindak, sebelum Anda melangkah, pikirkanlah apa akibatnya nanti. Maka kamu akan selamat. Wala tamil ma'a hawal hissi fatandam, dan jangan terperdaya oleh hawa nafsu dan juga perasaan sehingga akan membuatmu menyesal. Ya, jadi seorang muslim itu sebelum dia bertindak, sebelum dia berucap, maka yang dia lihat adalah apa akibat dari ini semua? Apa akibatnya? Bukan dia melihat saat itu. Dia bukan melihat ketika dia sedang melakukannya, tapi lihat nanti akibatnya. Semua dosa ada kelezatan di dalamnya. Semua dosa ada manfaatnya. Ada manfaatnya, manfaat yang sesaat. Tapi dampak buruknya lebih besar daripada manfaat yang terkandung di dalamnya. Ada kelezatan, tapi kegelisahan, kesedihan, itu yang ditimbulkan oleh dosa itu lebih besar daripada kelezatan yang terkandung di dalamnya. Ya, makanya tadi Ibnu Jauzi mengajak kita berpikir, mengajak kita menghayati maksiat yang kita lakukan di masa lalu. Ya, saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Kita menyesal. Ya Allah, seandainya saya bisa memutar umur saya menjadi muda lagi gitu. Dan ketika muda saya gunakan menghafal Al-Qur'an, ketika muda saya gunakan untuk menuntut ilmu, tentu saya tidak akan sebodoh ini gitu. Kenapa ketika muda saya gunakan untuk bermaksiat, tawuran, pacaran, ya kan, minum-minuman keras dan semuanya. Na'udzubillah. Yang ada kan penyesalan. Padahal ketika kita dulu masih muda gitu, enggak ada, tidak terbeti itu. Masih menikmati ya, masa-masa puber, masa-masa ingin bebas itu. Masih menikmati kelezatan, tapi saat ini kita lihat ternyata ujungnya itu cuma penyesalan. Ujungnya penyesalan. Ya. Nah, ini jadi pelajaran ke depan ketika ingin dibisikkan oleh iblis ataupun hawa nafsu untuk melakukan sebuah dosa, ini menjadi benteng kita. Oh, ini paling-paling akan menyesal lagi. Jangan sampai saya menyesal yang kesekian kali yang dan seterusnya. Ya, karena menyesal itu menyakitkan. Menyesal itu menyakitkan. Ya, obatnya supaya menyesal itu tidak jadi penyakit, penyesalan itu jadikan pelajaran. Penyesalan itu jadikan pelajaran agar kita bisa lebih positif setelahnya, agar kita bisa lebih baik setelahnya, ya. Maka penyesalan bisa menjadi kenikmatan jika seperti itu sikap kita terhadap penyesalan. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu tema di dalam kitab Ibnu Jauzi, dalam kitab Saydul Khatir, yang berbicara tentang an-nadhru fil awaqibi yurithus salamah. Melihat ujung ataupun akibat dari sebuah perkara, yurithus salamah, itu akan menimbulkan keselamatan, akan memberikan keselamatan. Insyaallah di setiap sesi, para pendengar sekalian, kami akan bahas satu fasal ataupun satu bab dari bab-bab ataupun fasal-fasal yang tersusun di dalam kitab Saydul Khatir, yang membahas satu tema, sehingga dengan kita membahas satu bab tersendiri, satu bab tersendiri, insyaallah itu akan menjadikan pemirsa lebih fokus dalam mendengarkannya dan tidak tercampur-campur dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita simak bersama dapat menumbuhkan semangat dalam jiwa kita untuk semakin bertakwa kepada Allah SWT, untuk semakin menggiatkan kembali amal soleh yang kita lakukan. Terlebih kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.